Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين أما بعد. Perhatikan ya ikhwah baik-baik. Kita sekarang masuk dalam pembatal yang ke-8 dari 10 pembatal-pembatal Islam. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala an-nakid samin, pembatal yang ke-8. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala as-samin mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin. Apa makna mudhaharatul musyrikin? Memberikan pembelaan terhadap orang-orang musyrik, memberikan pertolongan terhadap mereka untuk mengalahkan orang-orang Islam. Alal muslimin yakni pertolongan terhadap musyrikin atau diberikan kepada musyrikin pembelaan terhadap orang-orang musyrik. Alal muslimin yakni apa? Pembelaan tersebut untuk melemahkan kaum muslimin, untuk mengalahkan pihak Islam. Ini adalah pembatal Islam. Madalil qauluhu ta'ala wa may tawallahum minkum fa innahu minhum. Wa may tawallahum minkum. Siapa di antara kalian yang memberikan pertolongan kepada mereka? Memberikan nusrah, pembelaan kepada mereka? Maka sesungguhnya orang dari kalian tadi adalah termasuk dari mereka orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, sesungguhnya Allah tidaklah menunjuki orang kaum yang zalim, kaum yang kafir di sini. Perhatikan, adz-dzalimin maksudnya adalah kafirin. Dan pembahasan yang ke-8 ini akan jelas maksud dan mafhumnya setelah kita mengikuti penjelasan di bawah ini dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Maka kalau itu untuk apa? Untuk mengetahui perkara ini perlu perhatian yang sangat difokuskan biar kita bisa mengambil faedah dengan baik dan bisa menentukan diri kita bagaimana kita bersikap ketika dalam suatu keadaan tertentu. Kita harus kadang-kadang apa, memberikan pembelaan terhadap musyrik ataupun kafir untuk merendahkan kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin, bukan untuk menumpas mereka. Ini berbahaya sekali. Maka oleh itu perhatikan sebagaimana penerapan yang kita dapati dari sebagian ahlul ilm, bahkan sebagian negara pun terjadi. Memberikan pertolongan terhadap Rafidah, Syiah Rafidah, untuk menumpas ahlus sunnah. Ini juga sebagian ahli ilmu mengatakan kafir. sama saja dengan rafdu kafir, sama-sama. Seperti dulu kejadian di Kunar tahun 91, wilayah Kunar, ketika kita di sana di Afghanistan, wilayah tersebut ditumpas oleh kelompok 8 kelompok. Mereka bersatu dari kalangan Kuburiyin dan yang lainnya. Maka Syekh Abdul Somad, seorang alim dari ulama Saudi Arabia yang tinggal di Madinah, seorang berketurunan warga India, anaknya yang namanya Fadl ikut juga waktu itu di Kunar. Seorang alim datang kepada kawan-kawan di tempat tersebut, maka beliau mengkafirkan Hikmatyar. Bahkan 8 kelompoknya dikatakan kufar karena menumpas ahlut tauhid, membantai ahlut tauhid. Bahkan beliau mengatakan Hikmatyar asadduhum kufra. Hikmatyar adalah orang yang paling dahsyat kafirnya, paling parah. Waktu itu anaknya yang namanya Fadl membantah. Ya kan? Maka bahkan anaknya pun akhirnya apa? Dimarahi habis dalam masalah tersebut. Maka itu perhatikan mudharatul musyrikin wa muawanatum alal muslimin, termasuk pembatal Islam. Memberikan pertolongan terhadap orang-orang musyrik. Memberikan pembelaan terhadap musyrikin. Untuk menumpas kaum muslimin, ini adalah sangat berbahaya sekali bagi akidah kita seorang muslim. Bisa membatalkannya, bahkan termasuk pembatal. Maka ini perlu diperhatikan. Dan dalil yang dipaparkan, wa may tawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwala kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka dari kalian-kalian ini, maka sunya siapapun dia dari kalian, kalau bersikap seperti itu, maka dia dari mereka, dari orang-orang kafir. Syarahnya berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, al-wajib ala kulli muslimin al-bara'atu minal musyrikin. Perhatikan, yang wajib. Al-wajib maknanya apa? Yang wajib atas seluruh muslim, yaitu apa kewajibannya? Berlepas diri dari musyrikin. Wal bara'atu min dinihim, dan berlepas diri dari agama musyrikin. Wal kufru bidzalika, dan mengkufuri agamanya, agamanya musyrikin. Perhatikan ini. Berlepas diri dari musyrikin, berlepas diri dari agama mereka. Mengkufuri agamanya mereka. Maka tidak ada istilah yang dibenarkan yang dikatakan apa, toleransi umat beragama, bahkan dikatakan semua agama sama. Ini adalah pemahaman apa? Pemahaman apa? Kaumiyah. Pemahaman apa lagi? Liberal dan yang semisalnya. Itu agama liberalisme. Yang mengatakan bahwasanya semua agama sama atau toleransi umat beragama. Wal muwalatu li ahli tauhid, al-wajib dan yang wajib bermualat, memiliki loyalitas, pertolongan kepada ahlu tauhid dan mencintai ahlu tauhid dan mencintai agama mereka. Hadza aslun asilun. Aslun asilun, asal yang sangat mendasar. Landasan yang sangat mendasar. Nah, bagi orang yang tidak paham, bagi orang yang wala wal baroknya loyo, pemahaman seperti dikatakan apa? Fundamentalis katanya. Dan kita wajib memiliki keyakinan yang tadi disebut dengan apa? Fundamentalis terhadap Islam. Aslun asilun, landasannya benar-benar sangat kokoh, yang harus dimiliki. Jangan mau kemudian dikatakan seorang yang dijuluki dengan apa, ekstrim. Dan semisalnya kalau seperti dikatakan ekstrim, itu cuma kalimatnya saja. Kalau maknanya adalah mendukung Islam, membela kaum muslimin, membela tauhid, ya kita wajib ekstrim. Kalau itu maksudnya. Karena kalimat ekstrim ini bahasa banyak dipakai oleh orang-orang untuk menggambarkan gambaran jelek dalam perkara yang baik. Mafhum ini? Perkara yang baik, perkara yang mulia, perkara yang terkait dengan akidah, kemudian dijuluki dengan julukan ekstrim, keras, tasadut, dan yang semisalnya, bahkan mungkin teroris. Nah, bahkan mungkin nanti apa? Pemberontak, dan yang semisalnya. Maka perhatikan di sini. Al-wajib al-mu'alatu li al-tawihid wa mahabbatihim. Mahatum atau mahabbatuhum? Sa'in mana? Pak Aris? Wa mahabbatu mahabbatuhum. Bukan mahabbatihim. Yang pasti adalah mu'alat, berwala kepada al-tawihid, pertolongan terhadap al-tawihid, dan mencintai mereka dan mencintai agama mereka. Tengok di sini, bagaimana kalau seorang itu sudah memiliki kedongkolan dan kedengkian dengan ahlu tauhid, padahal sama-sama Islam, gara-gara beda organisasi, atau gara-gara dia adalah seorang penganut organisasi. Coba bayangkan, apa jadinya? Seharusnya dia apa? Memiliki pembelaan dan pertolongan terhadap ahlu tauhid, tapi malah apa? Senang supaya hancur. Jadinya siapa? Jadinya gimana? Dan matinya jadi apa urusan? Mengaku Islam, pergi haji, bahkan mungkin bahkan azan setiap hari, tapi ketika ada ahlu tauhid diserang, diserbu oleh kelompok tertentu, malah dia senang. Coba, apa jadinya? Paham ini? Maka harus benar-benar diperhatikan sikap seorang muslim terhadap agama yang dia yakini benar, dan terhadap kaum muslimin yang dia tahu bahwasanya adalah di atas kebenaran. Maka kebenaran harus dibela, orangnya harus dibela. Jangan gara-gara karena beda keluarga, beda organisasi, atau beda guru, beda kelompok, maka jadi apa? Ditelantarkan seorang yang wajib dibela, ataupun pemahaman yang wajib dibela. Maka kalau itu kebodohannya sangat berbahaya, atau ta'assub sangat berbahaya, fanatik sangat berbahaya. Kalau tidak diperhatikan akan salah tempat dalam mencintai orang yang dicintai, dalam membenci orang yang dibenci, dalam loyalitas akan salah tempat, maka berbahaya sekali. Perhatikan di sini. Wal wajib al mu'alatu li ahli tauhid wa mahabbatuhum wa mahabbatu dinihim hadza aslun asilun. Perhatikan. Maka tadi saya bawakan contoh. Ketika di Kunar berdiri wilayah Islam, Imarah al-Islamiyah, ahlu tauhid, ahlu sunnah, mendakwakan tauhid, memberantas syirik, komitmen di atas sunnah. Apa yang terjadi? 8 kelompok menyerbu wilayah tersebut dan sampai punah. Pembunuhan, pembantaian. Maka tidak mengherankan ada seorang alim yang mengatakan bahwasanya mereka para penumpas dikatakan apa? Kufar, kafir semuanya. Nah, perhatikan ini. Ini Syekh Abdul Samad, seorang alim dari Madinah. Beliau termasuk dari keturunan warga India. Waktu itu putranya namanya Fadl ikut di Kunar tersebut, dalam wilayah tersebut, dan kita menyaksikan di saat itu. Maka seharusnya ahlu tauhid dibela, pemahamannya dicintai, agamanya didukung, tapi malah apa? Dibantai. Dan pembantaian bukan karena masalah apa seorang membunuh orang lain, tapi karena apa? kebencian dalam masalah akidah, masalah manhaj. Dan ini sangat berbahaya, bukan gampang, bukan enteng. Maka kalau itu seharusnya seorang muslim yang mengaku dirinya terkhusus sebagai ahlu sunnah, mengaku salafi, bagaimana kemudian kawannya yang memberantas kesyirikan, yang mengomentari tentang kebatilan, kemudian dikurungi dengan kurungan teroris, apalagi pemberontak, apalagi dan yang lainnya, akhlaknya buruk dan yang lainnya. Terus apa jadinya? Ini bukan main-main, ini tawaran masalah akidah. Maka kalau itu suara kita ini, semoga saja ada yang menyampaikan, semoga saja ada malaikat yang menyampaikan pada telinga-telinga mereka. Ke penjuru alam ini. Fatajibu al-mahabbatu lil-mu'minin wa mahabbatu dinihim wa mualatuhum ala dhalik. Kata beliau Syekh bin Baz, melanjutkan perkataannya, maka wajib mencintai orang-orang mukmin, mencintai agama mereka. Tengok, mencintai orang-orang mukmin, mencintai agama mereka. Kita memberantas bid'ah bukan karena kita benci terhadap Islamnya mereka, kita benci terhadap bid'ahnya, fanatiknya, khurafat yang ada pada mereka, bukan kemudian karena mereka kaum muslim kita benci, tidak. Jangan salah paham. Fatasibul mahabbatu lil mu'minin wa mahabbatu dinihim wa mualatuhum ala dhalik. Maka wajib mencintai orang-orang mukmin, mencintai agama mereka, dan mualat, memberikan mualat, ya Pak, berloyalitas, pertolongan terhadap orang mukmin atas agama, karena agamanya. Ala dalik, ala dinihim, atas agama mereka orang-orang mukmin. Watajibul mu'adatu lil kafirin. Beliau melanjutkan, dan wajib al mu'adat wa mu'adat, memusuhi orang-orang kafir. Tengok, wajib memusuhi orang-orang kafir. Orang-orang kafir wajib dimusuhi, bukan diboyong pemikiran kafir kepada kaum muslimin kemudian dicekokkan kepada kaum muslimin. Tidak, bahkan dibenci kafirnya, pemikirannya juga dibenci, kekufurnya dibenci, bukan kekufurannya diimpor kemudian didoktrinkan kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin melakukan dan meyakini dan menerapkannya, bukan. Perhatikan di sini, lihat catatan kaki nomor 1 biar kita lebih paham dari kalamnya Syekh Zaid Al-Madkhali. Perhatikan. Hakadha fi jami'in nusakh kadduror saniyah. Hakadha, yakni tadi, mudaratul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin. Ini demikian seluruh di nuskho-nuskho tulisan-tulisan yang banyak beredar di beberapa tempat seperti dalam Durar As-Saniyah jilid 10 halaman 92 dan wa majmu'u mu'alafatis al-imam Muhammad bin Abdul Wahab, dan di seluruh dan kumpulan majmu', artinya apa? Kumpulan karya-karya tulisnya al-imam Muhammad bin Abdul Wahab itu dikumpulkan di sini dalam jilid 3 halaman 118 dan jilid 6 halaman 258, yakni temanya ataupun konteksnya mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin naqidun min nawaqidil Islam, memberikan pembelaan terhadap musyrikin, memberikan pertolongan terhadap musyrikin untuk mengalahkan dan merendahkan kaum muslimin adalah pembatal Islam. Demikian seluruh yang tertulis dalam beberapa nuskhah. Tetapi disebutkan oleh Syekh Jad Al-Madkhali di Saudi Arabia itu yang terkenal dari kalangan masyayikh, yang disebut dengan Al-Madkhali itu ada tiga. Zaid Al-Madkhali, Muhammad Al-Madkhali, Rabi Al-Madkhali. Tiga masyayikh ini, Syekh Rabi Al-Madkhali, Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekh Zaid Al-Madkhali. Al-Madakhila ini ada tiga. Yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali berlafad mughayirun, bilafdin mughayirin dengan lafad yang beda. Faqala fi kitabi Al-Irhab. Syekh Zaid Al-Madkhali berkata dalam kitabnya Al-Irhab. Kitab Irhab itu apa? Kitab pembahasan masalah teroris Irhab. Arhaba yurhibu irhaban. Menakut-nakuti. Dengan bahasa yang dikenal kita apa namanya apa? Teror, teroris. Irhab. Irhabiyun bahasa kitanya apa? Terorisu, apa teroris? Terorisme. Mereka adalah teroris. Mereka adalah irhabiyun. Dalam halaman 90 tulisannya Syekh Zaid tadi. Dzakara Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala min nawaqidil Islam al-Asyara. Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan dari pembatal-pembatal Islam yang ada 10, mudaratul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin bi ayyi wasilatin min wasailil aun al mu'assira. Termasuk pembatal Islam yang ada 10, yaitu pembatal yang 8, memberikan pembelaan terhadap musyrikin, pertolongan terhadap mereka atas kaum muslimin untuk mengalahkan kaum muslimin dengan wasilah apapun bentuk pertolongan tadi yang berpengaruh. Al-mu'assirah. Jadi kalimat bi'ayyi wasilatin min wasailil aun al-mu'assirah ini perkataannya Syekh Zaid Al-Madkhali, bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala ta'ala wa mitawallahu min akhiri faqalu bi'ayyi wasilatin ila akhiri laisa min kalamil imam wa innama huwa tawdihun min Syekh Al-Madkhali hafidhahullah. Kalimat bi'ayyi wasilatin min wasailil aun al-mu'athirah, memberikan pertolongan terhadap kau, memberikan pertolongan terhadap musyrikin, pembelaan terhadap musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin dengan wasilah apapun bentuk wasilah tadi, bentuk pertolongan tadi yang berpengaruh. Ini adalah kalamnya Syekh Al-Madkhali sebagai penjelas untuk kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Adapun kalamnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab cuma apa? Mudaratul musyrikin wa muawanatum alal muslimin naqidun min nawaqidil Islam. Nah, jadi Syekh Al-Zaid Al-Madkhali berikan tambahan bi ayyi wasilatin min wasailil aun al-mu'athirah. Dengan wasilah, pemana wasilah? Perantara. Dengan perantara apapun dari perantara-perantara pertolongan yang berpengaruh. Perantara yang pertolongan yang perantara yang apa? Yang berpengaruh. Pertolongan yang berpengaruh. Pertolongan yang diberikan kepada musyrikin yang berpengaruh untuk melemahkan kaum muslimin, mengalahkan kaum muslimin, maka termasuk pembatal Islam. Nah, ini. Perhatikan bagaimana wasilah min wasailil aun. Taruhlah dia enggak ikut bergerak tapi apa? Memberikan duit. Memberikan senjata. Ya kan? Memberikan sembako. Nah, ketika ada pertempuran Islam dan kafir, kafirnya diberikan apa? Sembako, obat-obatan dan semisalnya. Semakin kuatnya kufar dan kaum muslim semakin lemah. Ini termasuk apa? Pembatal Islam. Ini taudih, penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali. Maka itu sangat berbahaya, berhati-hati. Berhati-hati. Maka itu kadang-kadang seorang karena mengikuti suatu peraturan yang berlaku, ya kan? ikut apa yang ada dalam aturan tersebut. Ini berbahaya sekali. Kadang-kadang apa? Kita enggak terasa ternyata kita sudah membela kufar, memenangkan kufar terhadap kaum muslimin. Maka itu perhatikan, watasibul mu'adatu lil kafirin, wajib kita memusuhi. Al mu'adat itu memusuhi, memusuhi kufar. Wal bughdulahum, dan membenci mereka. Watajibul bara'atu min dinihim, dan wajib berlepas diri dari agamanya kufar. Perhatikan. Wa'tiqadu butlanihi, dan wajib meyakini batalnya agamanya kafir. Agamanya kufar wajib diyakini batal. Jangan dikatakan semua agama sama. Bahkan sekarang mungkin muncul perkataan, jangan dikatakan agama Nasara itu agama kafir. Orang-orang Nasara jangan disebut kafir, tapi beda agama. Apa maunya? Penganut agama lain bukankah kafir? Dan ini adalah enggak benar. Maka wajib meyakini batalnya agama mereka. Agama Nasara, agama Buddha, agama Hindu, Konghucu, dan semisalnya kita yakini apa? Agama yang batil, agama liberal batil, agama demokrasi batil. Wajib diyakini dan wajib dibenci. Dan benci di mana tempatnya? Di hati. Wajib dimusuhi. Bagaimana bentuk musuhnya? Minimal dengan kalam, dengan omongan. Kalau dengan permusuhan dengan pakai fisik, ya itu tentunya apa? Syaratnya banyak. Ya. Bukan asal, yang penting apa? Bisa memusuhi tidak? Tapi membenci adalah perkara dalam hati. Semua orang adalah mampu. Ngomong tentang batalnya agama selain agama Islam, juga semua orang mampu, kecuali dalam kondisi terpaksa, mukroh. Dan terpaksa itu adalah kondisinya tertentu. Bukan semua orang tidur nyenyak santai dengan anak istrinya katanya terpaksa. Siapa yang maksa? Mabum? Nah itu terpaksa itu katanya kondisi tertentu. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika si cambuk beratus-ratus kali, apa yang beliau ucapkan? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kalau kita baca sejarahnya, masya Allah, dicambuk, diikat sampai berdarah rata selama kujur tubuhnya, ya kan? Cambukan dengan begitu dahsyat berkali-kali, bukan sekali, maksudnya bukan sekali periode, berkali-kali apa? Periode. Sekali cambuk, nanti disembuhkan, cambuk lagi. Nah, tetap bilangnya apa? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan dua kawannya, nah, beda sikapnya dengan Imam Ahmad. Nah itu, apa sejarahnya panjang. Jadi perhatikan, wajib mencintai mukminin, mencintai agama mereka, memberikan pertolongan terhadap mereka atas dasar agama, atas dasar Islam. Dan wajib memusuhi kafirin, membenci mereka. Wajib berlepas diri dari agamanya kafirin. Dan wajib meyakini batalnya agama orang-orang kafir. Ini kalau bagi orang yang enggak suka mungkin disebut dengan apa? Fundamentalis. Kalimat tadi adalah kalimat yang maknanya global. Kalau dibawa pada maknanya batal, kita enggak mau. Qala ta'ala faman yakfur bitagut, dalilnya tengok. Faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa yang kufur dengan tagut, Tengok, barang siapa yang kufur dengan tagut, dahulukan kufur dengan tagut sebelum iman dengan Allah. Baru wa yu'min billah. Jadi kufur dengan tagut didahulukan sebelum iman dengan Allah. Barang siapa yang kufur dengan tagut dan beriman dengan Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu apa? La ilaha illallah. Lan fisawama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak akan terputus tali tersebut. Urwa al-wuskoh. Yaitu kufur dengan tagut, iman dengan Allah. Bagaimana kita mau disuruh apa? Loyo dalam keyakinan kita. Maka itu kufur dengan tagut dikatakan oleh ahlul ilm bahwasanya sebagai apa? Rukun tauhid. Kufur dengan tagut sebagai rukun tauhid. Tau rukun? Rukun. Perhatikan. Seperti rukun kita bilang rukun Islam ada berapa? Ada lima. Rukun tauhid kufur dengan tagut. Coba, bagaimana tauhid kita kalau kita enggak kufur dengan tagut? Apakah akan ada rukunnya? Pilar tauhid adalah kufur dengan tagut. Kalau enggak kufur dengan tagut maka tadinya bagaimana pilarnya ada? Pilarnya enggak ada. Tauhid enggak ada pilarnya gimana? Gimana kalau kita bangunan enggak ada pilarnya? Ini pilar-pilar ini. Hah? Ambruk. Oke, bagaimana kita bilang tagut kita akan dapat takfiri? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi maunya kita disuruh ambruk tagut kita gitu, bareng-bareng sama dia gitu. Ini Quran yang ngomong bukan kita, bukan Abu Mas'ud, ini Quran. Yang beristidlal dengan ayat ini adalah Syekh bin Baz dan yang lainnya dari semua ulama. Dan ini bisa dikatakan ijma, enggak akan ada perbedaan dari ahlul ilm. Falabudda minal kufri bitagut, kata beliau, maka harus adanya kekufuran dengan tagut. Wal iman billah dan iman dengan Allah. Famin nawaqidil Islam. Dan termasuk pembatal-pembatal Islam, mudaharatul musyrikin wa muadatu wa muasa musaadatuhum 'alal muslimin. Dan termasuk pembatal-pembatal Islam adalah apa? Mudaharatul musyrikin. Memberikan pembelaan terhadap musyrikin, pertolongan terhadap mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Hadza naqidun min nawaqidil Islam. Ini adalah pembatal dari pembatal-pembatal Islam, waridatun anil Islam dan kemurtatan dari Islam. Wa kadza makafat mahabbatul kufr waridu bihi. Kufrun mustaqilun wa in lam yaf'alhu al insanu. Dan begitu juga mencintai kekufuran, ridho dengan kekufuran adalah kekufuran yang tersendiri. Ridho dengan kekufuran, mencintai kekufuran, ini adalah suatu kekufuran yang berdiri sendiri. Sekalipun seorang insan tidak melakukannya. Tidak melakukan kekufuran tapi ridho, tapi mencintai. Termasuk kemurtadan dengan sendirinya. Mafhum sini? Nah itu, walaupun tidak ada bentuk perbuatan dari orang tersebut, tapi mencintai kekufuran, ridho dengan kekufuran, ini adalah suatu kekufuran mustaqil yang tersendiri. Sekalipun seorang insan wa illam yaf'alhu al insan, sekalipun seorang insan tidak melakukannya. Ridho di mana? Ridho itu di hati. Cinta di mana? Di hati. Pelakukan perbuatan di mana? Dalam anggota apa? Badan. Tidak melakukan tapi mencintai dan meridhai kekufuran, maka termasuk kemurtatan, kekufuran yang berdiri sendiri sekalipun seorang insan tidak melakukannya. Tsumma qala, kemudian beliau Syekh bin Baz berkata, wa hunaka muwalatun wa shadaqatun duna dzalik. Wa ya mahabbatul kafir wa sadaqatuhu li tama'in fi dunyahu aw li qarabatin aw li asbabin ukhra la tamassu mahabbata dinihi fala yajibu din fala yuhibbu dinahu wala yardha bi dinihi walakin qad yakunu hunaka sadaqatun ukhra min ajli tijara awi aw musyarakatin aw malin yarjuhu minhu aw ma asbah dalika fa hadhi muharramatun wa min wasailil kufri wa min asbabihi fal wajibu al hadharu. Nah, ini tingkatan yang lebih rendah. Tadi yang paling atas kekufuran. Kalau ini perkara yang haram, tapi termasuk wasilah dan sebab-sebab kekufuran. Perhatikan, zatnya tidak kufur, tapi akan mengantarkannya. Karena demikian maka wajib orang itu mengambil kewaspadaan. Maka beliau berkata di sini dan di sana ada mualatun wasodakotun dunadalik. Ada mualat, ada sodakot, apa sodakot? Persahabatan dengan, perkawanan dengan kufar. Mualat, memberikan apa? Mualat loyalitas dengan kufar. Tapi di bawah dengan, maksud di bawah peringkatnya, bukan memberikan pertolongan untuk mengalahkan kaum muslimin. Peringkatnya agak rendah. Tadi memberikan pertolongan, memberikan pembelaan terhadap kufar agar kaum muslimin hancur. Kalau ini masih di bawahnya peringkatnya, yaitu mencintai kafir, berteman dengan kafir karena ada tamak. Apa tamak? Keinginan perkara dunia, atau karena ada korobah, karena ada kerabat, hubungan kerabat, atau karena sebab-sebab yang lain yang tidak menyentuh kecintaan terhadap agamanya. Seperti kisahnya sahabat dulu, Hatib bin Abi Balta'ah. Ingat siapa Pak Aris? Hatib bin Abi Balta'ah. Apa isinya? Apa dulu isi kisahnya? Kirim surat. Siapa yang membawa? Seorang wanita. Apa isi suratnya? Rasulullah bersama sahabatnya mau, mau menyerang Mekah. Karena Hatib punya keluarga di sana, maka diberitahu biar mereka apa? Memiliki apa? Kewaspadaan. Keluarganya Hatib yang masih di Mekah. Bagaimana Umar menyikapi Hatib? Dakni ya Rasulullah, adrib unukohu. Ya Rasulullah, biarkan aku beri kesempatan untuk penggal lehernya si Hatib ini, fa'inna munafik. Tapi Hatib menyampaikan udurnya, saya bukan benci terhadap agamaku ya Rasulullah, tapi saya punya keluarga di sana, enggak ada yang membela mereka, supaya nanti mereka tahu bahwasanya engkau dan apa sahabat-sahabatmu akan ke sana itu dalam kondisi apa? Mereka pas mengambil kewaspadaan. Nah ini la tamassu mahabbati dinihi. Perbuatannya tadi Hatib tidak menyentuh kecintaan terhadap agamanya si kafir. Artinya apa? Peringkatnya bukan sampai mencintai agamanya kafir di Mekah, tapi karena apa? Urusan keluarga. Biar keluarganya ada yang selamat. Tapi walaupun demikian, ini adalah perkara bukan enteng tapi haram. Sehingga Umar mengomentari Hatib, ya Rasulullah, berikan aku kesempatan biar aku penggal lehernya karena dia munafik. Ya kan? Apa yang dikatakan Rasulullah terhadap Umar? Maka dia adalah ahlu badar. Jadi kalau keutamaan yang terkhusus yang dimiliki oleh Hatib bukan sembarangan orang. Jadi komentarnya terhadap Hatib dengan sekeras itu, bukankah kemudian Rasulullah mencela-cela Umar? Gimana kamu katakan munafik? Dia kan seorang sahabat-sahabat kita dan dia adalah demikian dengan tidak. Cuma apa? Cuma dilarang jangan dipenggal lehernya. Karena dia termasuk apa? Yang menghadiri perang Badar. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosanya orang-orang ikut yang perang Badar. Nah, tapi bukan perkara enteng. Ini perkara besar. Kenapa karena termasuk apa? Termasuk wasilah-wasilah kekufuran, sebab-sebab kekufuran yang mengantar kepada kekufuran, maka wajib al-hadar, wajib memiliki kewaspadaan. Maka itu fala yuhibbu dinahu wa la yardha bi dinihi. Dia cuma berkawan senang dengan si kafir tadi, tapi dia enggak mencintai agamanya, enggak ridha dengan agamanya. Walakin qad yakunu hunaka shadaqatun ukhra. Kan tapi di sana kadang ada persahabatan yang lain. Karena perdagangan, atau karena perserikatan, atau karena harta yang dia harap dari si kafir atau yang semisalnya. Fadhi muharramatun, maka hal ini termasuk perkara yang diharamkan. Wa min wasailil kufri wa min asbabi, dan termasuk perantara-perantara kekufuran dan sebab-sebab kekufuran. Wal wajib al-hadar, maka wajib mengambil kewaspadaan. Nah ini al-wajib ayyakuna fi qalbi bughdhuhu fillah wa mu'adatu fillah. Wajib seorang mukmin dalam hatinya ada kebencian terhadap si kafir tadi, benci karena Allah, memusuhi si kafir tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Maka kalau itu ikatan dalam suatu komunitas tertentu yang di sana kafir dan muslim dijadikan satu bareng-bareng, ini juga akan ada pengaruh. Loyonya walak wal barok, loyonya apa? Loyalitas dan kebencian dalam hatinya seorang muslim kalau enggak memiliki akidah yang kuat. Kadang komunitas tertentu diwujudkan di sana kafir dan muslim satu komunitas. Apalagi ada ikatan-ikatan tertentu dalam suatu kegiatan tertentu. Ini berbahaya sekali karena akan menjadikan lemahnya keyakinan seorang muslim. Maka banyak sekali komentar dari para masyayikh di Saudi Arabia yang di mana bahwasanya orang-orang Saudi banyak mendatangkan para pembantu yang masuk dalam rumah tangga mereka dari apa? Dari Nasoro, seperti Nasoro Filipin dan yang lainnya. Ini banyak komentar banyak. Bahkan dari orang-orang yang enggak akidahnya enggak benar walaupun muslim juga dikomentari banyak dari para masyayikh yang mereka mengambil sopir dan pembantu dan yang lainnya. Mafhum. Nah ini. Maka itu seperti bekerja ke sebagai apa? TKW ke mana? Korea dan semisalnya. TKW ataupun TKL. Ini berbahaya sekali bagi mereka yang sangat loyo akidahnya. Maka kewajiban mereka yang bekerja di tempat-tempat tertentu yang di sana adalah wilayahnya kafir, maka wajib mendzahirkan agamanya, menampakkan agamanya, jangan kemudian apa, tidak ada beda antara dia dengan kufar. Ini perkara-perkara yang minimal adalah haram, kalau enggak sampai kepada perkara yang lebih berbahaya lagi. Maka itu al-wajib ayyakuna fi qalbi bughdhuhu fillah wa mu'adatuhu fillah. Yang wajib akan ada dalam hatinya seorang mukmin adalah benci terhadap si kafir karena Allah, memusuhi terhadap si kafir karena Allah. Wa antab ta'ida, wa antab ta'ida anta. Dan harus engkau menjauh dari berkawan dari si kafir, menjauh engkau dari memiliki loyalitas pertolongan terhadap si kafir fi ayyi makan, di tempat manapun, fi ayyi makanin, dimanapun engkau berada. Wajib engkau jauhi berkawan dengan si kafir. Wa ayya'lam wa yu'lam dalika minka. Atau wa ayya'lam dalika minka wa annaka aduun lahu. Engkau harus menunjukkan sikap. Sikapmu diketahui. Sikap yang ada darimu itu diketahui. Bahwasanya engkau itu adalah bukan seagama dengan dia, bukan kawan dengan dia, tapi musuh bagi dia. Dan dia harus tahu bahwasanya dia ini adalah musuh kamu, dan kamu berlepas dari dia, dan dia berlepas dari kamu. Nah ini harusnya begitu. Jadi apa rikasnya apa? Harus apa? Bersikap tegas bahwasanya saya bukan dari kamu, kamu bukan dari saya dalam perkara ini. Gitu. Agamamu beda dengan agama saya, Keyakinan berkaitan dengan keyakinan saya, engkau adalah kafir, saya muslim. Tapi kalau orang itu sudah kumpul dengan kufar hari demi hari, ini sangat sulit akan memiliki sikap tegas seperti itu. Mabum ini sangat sulit. Tapi insyaallah kita cukupkan dan bisa kita baca lagi dalam paragraf ini belum selesai. Walhamdulillahirabbil alamin.